إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus para santri talabatul ilmi di Ma'had Anwarus Sunnah Petanahan Kebumen rahimakumullah. Banyak hal yang harus kita syukuri, termasuk agama yang Allah pilihkan untuk kita. Agama yang sangat sempurna. Agama yang mengajarkan semua bentuk kebaikan. Dan di antara yang diajarkan di dalam agama kita adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Ada sebuah kitab yang diberi mukaddimah oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, juga diberi pengantar oleh Fadilatul Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan, juga Fadilatul Syekh Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Syekh, disusun oleh Al-Syekh Muhammad bin Nasir Al-Uraini ghafarallahu lahu wa walidayhi wa dhurriyatahu wa jami'al muslimin. Ya. Kitab ini diberi judul Tahdhirus Syabab min fitnatil khuruj wal mudhaharat wal irhab. Kalau kita terjemahkan, peringatan keras untuk para pemuda agar tidak terpengaruh dan terbawa pemahaman al khuruj, ya, melawan dan memberontak kepada pemerintah, wal mudhaharat, demonstrasi-demonstrasi, wal irhab, dan gerakan-gerakan terorisme. Ya. Beliau mengumpulkan beberapa pembahasan dan juga fatwa-fatwa dari para ulama untuk menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa hal ini penting untuk disampaikan. Sebab apa? Sebab agama kita, agama Islam, mengajarkan dan mengajak untuk beribadah dengan tenang. Ibadah dengan tenang itu tidak akan mungkin bisa apabila kondisinya tidak aman. Maka segala sesuatu yang bisa merusak dan mengganggu stabilitas keamanan itu dilarang dan diharamkan di dalam agama kita. Termasuk apa? Termasuk paham-paham, apalagi sampai pada bentuk gerakan-gerakan nyata yang di situ mengandung unsur melecehkan, kemudian melawan, bahkan sampai memberontak dan ingin menggulingkan pemerintah yang sah, pemerintah yang sedang berkuasa. Sehingga cara beragama itu tidak emosional, bukan dengan pertimbangan sesaat, bukan hanya dengan alasan-alasan yang sempit. Islam mengajak kita untuk melihat itu secara lebih luas. Ya. Kekecewaan-kekecewaan, kalaupun ada, ya. Kezoliman-kezoliman, ya. Misalkan pun dirasakan, ya. Maka ada saluran yang sudah ditetapkan oleh agama kita untuk bagaimana cara menyelesaikan dan menghadapinya. Bukan dengan aksi-aksi, ya, yang justru akan semakin memperparah keadaan. Tidak melalui gerakan-gerakan, ya, yang akhirnya nanti justru akan menambah parah suasana. Maka agama kita, agama Islam, adalah agama yang sempurna. Hal-hal yang seperti itu pun sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Ya. Kita dalam hidup bernegara, ada penguasa, ada rakyatnya. Di sana pemerintah yang punya tanggung jawab, ya, untuk berbuat yang terbaik bagi warga masyarakatnya. Maka siapapun dia, apapun posisi dan statusnya, punya tuntutan dan tanggung jawab yang sama. Apa itu? Husnul khuluq. Punya akhlak yang baik. Ya. Maka sebelum melihat orang lain, lihatlah diri sendiri. Jangan kemudian menuntut orang lain, tapi lupa tentang dirinya yang juga harus memenuhi berbagai macam tuntutan. Sebagai rakyat, harus memiliki akhlak yang baik. Seorang pejabat, sama. Mesti memiliki akhlak yang baik. Sebagai warga, punya akhlak yang baik. Selaku penguasa, itu juga punya akhlak yang baik. Semuanya dituntut untuk berakhlak baik. Maka kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, Syekh Muhammad bin Nasir Al-Uraini, inna jami'a syara'i as-sabiqah allati syara'aha Allahu azza wa jal 'ala 'ibadihi kulluha tahuthu 'ala husnil khuluqi ma'al khaliqi wal makhluqi. Ya. Semua syariat yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya, semuanya sejak dahulu kala, tahuthu ala husnil khuluqi ma'al khaliqi wal makhluk. Itu mengajarkan untuk berakhlak baik, ya, dari posisinya sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal sang yang menciptakan, yaitu Al-Khaliq, maupun sesama makhluk, sesama manusia. Itu dituntut untuk, ya, memiliki akhlak yang baik. Wa syari'atu nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam ja'at li'itmami makarimil akhlak. Lalu bagaimana dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan syariat Islam? Syariat Islam itu selain mengajarkan akhlak-akhlak yang baik seperti yang telah diajarkan pada syariat-syariat terdahulu, Islam juga sekaligus li'itmami makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak baik tersebut. Ya. Artinya ada sekian banyak syariat ini, ya, yang Allah turunkan dari dulu sampai sebelum Islam. Dan semua syariat itu pasti mengajarkan untuk berakhlak baik. Hanya saja belum sempurna ajaran-ajaran tersebut. Nah, Islam yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan untuk menyempurnakan. Jadi akhlak-akhlak yang baik sekian banyak itu diajarkan juga di dalam agama kita dengan versi yang sempurna, begitu maksudnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaqi." Ini dalam lafal yang disebutkan dalam Sahihul Jami' oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala nomor 2349. Nah, dari titik ini baru bisa kita bicara. Artinya kita harus punya keyakinan bahwa apa yang diajarkan oleh Islam itulah yang terbaik. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan solusi yang paripurna. Artinya tidak ada pilihan lain. Tidak usah mencari jalan sendiri. Toh semua sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sudah jalan yang akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Keyakinan itu harus kokoh. Jangan kemudian gampang goyah. Maka hal-hal yang bisa menggoyahkan keyakinan tersebut, mari kita hindari. Mari kita hindari. Sudah tahu kok, kalau mengkonsumsi berita-berita seperti itu akan terbawa. Sudah sadar kok, kalau misalkan terus ya aktif mengakses sumber-sumber media ya, tertentu itu akan merubah akhlak. Kok masih juga? Ya. Sekarang tontonan-tontonan itu banyak. Ya. Mulai dari drama, film, ya. Kemudian video-video pendek. Ya. Kalau sekarang kan bermainnya di situ, tidak cukup dengan tulisan, tapi sesuatu yang bergerak, yang ada audionya, ada visualnya. Kenapa? Karena dengan media yang mengandung audio visual itu akan lebih menggerakkan, ya. Cepat memantik emosi, bisa mempengaruhi. Sekarang tren atau gaya hidup ya. Melalui tayangan-tayangan seperti itu banyak yang kemudian terbawa, awalnya tidak terasa, mungkin dianggap biasa-biasa saja, tapi akhirnya setelah sekian lama kelihatan bedanya. Bedakan antara kamu yang sekarang dengan 5 tahun yang lalu ya. Bedakan antara kamu yang sekarang bahkan dengan 6 bulan, 7 bulan yang sebelumnya. Ya. Itu yang kemudian dikeluhkan oleh banyak orang tua. Misalkan. Ya. Anaknya yang semangat belajar, punya cita-cita untuk menghafal Al-Quran, bahkan sampai hafiz, hafizah. Anaknya yang beberapa bulan lalu menulis, lalu ditempel di dinding, dia figura diletakkan di atas mejanya, kata-kata motivatif yang isinya menyemangati untuk menghafal Al-Quran, belajar agama. Anaknya yang sebelumnya rajin dan semangat untuk beribadah, tapi dalam waktu yang begitu singkat berubah drastis. Sebelumnya penurut, sekarang marah-marah. Yang dulunya bisa menerima dengan semua keadaan, di sekarang tuntutannya banyak, ini dan itu. Yang sebelumnya terbuka, sekarang tertutup. Yang dulunya senang bersama, sekarang mengurung diri. yang dulunya ceria, riang gembira, sekarang sedih. Usut punya usut, ternyata dia punya akun game online. Ini usut punya usut. Udah terbawa sampai pada taraf ketagihan. Dia gak bisa lepas dari barang itu. Bahkan dalam tidurnya pun tanpa dia sadar tangannya gerak-gerak begini. Ada yang sampai separah dan se-ekstrim itu. Itu kan merubah namanya. Itu baru pada perilaku remaja. Nanti yang perilaku ibu-ibu lain lagi. Nanti semua pokoknya referensinya dalam film itu, dalam sinetron tersebut. Gitu. Wah, ceritanya begini, harusnya demikian. Tapi kalau yang secara umum, ya, secara umum, bagaimana cara berpikir orang itu dirubah. Dari yang dulunya cinta kepada agama, punya semangat untuk beribadah, menjadi anti agama. Merasa gerah kalau sudah bicara tentang dalil. Itu kan merubah akhlak semua itu. Ya, merubah akhlak. Contohnya banyak lah. Nah, yang jelas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri Ma'ahad Anwarus Sunnah hafizakumullah, kita harus yakin ya bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat yang sempurna, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, terutama seperti yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan dengan misi dan tujuan utammima salihal akhlaq, menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka sekali lagi perlu kita tegaskan bahwa semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itulah yang terbaik. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paten sudah, ya. Jangan digeser, jangan dirubah. Nah, di antara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, ya, adalah sekian banyak hadis yang beliau sabdakan. Saya akan bacakan beberapanya, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beliau yang menulis, yaitu Syekh Muhammad bin Nasir. Beliau mengatakan, wa yaqulu alaihi salatu wassalam alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim punya kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dalam hal apa? Fima ahabba wa kariha. Mendengar dan taat baik yang dia suka maupun yang dia benci. Wah, ini cocok nih. Siap mendengar dan taat. Wah, gak enak. Susah, berat, ngapain ikut-ikutan. Tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW ini riwayatnya Bukhari Muslim. Itu sudah mensabdakan, fima ahabba wa kariha. Dia suka maupun dia benci. Illa an yu'mara bima'siyatin, kecuali kalau perintah yang diberlakukan itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau memang diperintah untuk berbuat maksiat, nah di situ tidak ada kewajiban untuk mendengar, tidak ada kewajiban untuk taat. Nah, untuk menentukan maksiat ataukah bukan, oh ini benar, oh ini baik, ya. Ya tetap landasannya adalah dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan perasaan, bukan dengan perkiraan, bukan karena ikut-ikutan, ya. Tapi memang berdasarkan sebuah dasar hukum yang kuat bahwa itu maksiat, karena maksiat kita tidak wajib untuk mendengar, kita tidak wajib untuk Tapi apa kemudian melawan? Apakah lalu diartikan apa menentang ya, secara terbuka? Apakah kemudian dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan bolehnya ya, mencaci maki dan mencela di hadapan publik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa? Bukan juga seperti itu. Nanti akan diterangkan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau itu maksiat, ya memang kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan. Namun kalau bukan maksiat, ya, Nabi Muhammad SAW menyatakan, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Jadi ukurannya bukan saya cocok atau tidak cocok, saya suka atau tidak suka, ya, saya benci ataukah tidak benci, ya, sesuai dengan keinginan saya ataukah tidak sesuai. Bukan itu ukurannya. Ya, tapi ukurannya adalah, oh ini maksiat atau bukan? Oh bukan, ya sudah kita harus taat. Kita mestilah melaksanakan, walaupun kita gak cocok, meskipun gak suka. Walaupun kita katakan ini berat ini. Ya. Kembalikan kepada poin yang pertama tadi, yang sudah kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti baik. Kenapa? Karena beliau itu diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Sekarang fakta sejarah berbicara bahwa ketika perlawanan dilakukan secara kekerasan, ya, itu tidak mendatangkan kebaikan. Banyak korban berjatuhan. Terjadi kerugian yang gak bisa dinilai lagi saking banyaknya. Setelah itu suasana juga tidak semakin baik. Ya. Itu fakta sejarah. Silahkan mau dibuka di belahan bumi sebelah mana, di belahan bumi bagian mana. Ya. Kalau mau contoh yang mudah dan gampang itu ya negara-negara, sebagian besar negara-negara di Afrika. Ya, tanpa kita sebut satu persatunya. Ya kan? Itu negara-negara di Afrika itu konflik terus. Ya. Silakan sebut negara-negara itu. Ya. Atau kalau mau diambil contoh konflik Sudan. Konflik Sudan itu sudah ratusan tahun. Ya kan? Ada yang berkuasa berapa lama digulingkan, berapa lama berkuasa digulingkan, berapa lama di kudeta. Ya kan? Diberontak. Kenapa? Karena dianggap yang sedang berkuasa itu enggak baik, tidak memihak kepada rakyat. Ternyata yang menggantikan kurang lebih sama. Bahkan bisa jadi lebih parah. Sampai sekarang konflik itu masih ada. Ya. Kalau alasan dan segala macam banyak. Ya kan? Kalau kemudian ingin apa mengkambing hitamkan, itu mah konspirasi dari Amerika. Itu mah buatan orang-orang kafir. Tapi terus hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau dikemanakan? Apa tidak seharusnya kemudian introspeksi diri? Kenapa ini semua sampai terjadi? Jawabannya karena akhlak baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak kita perhatikan. Apa itu? Kalau menjadi rakyat, sebagai warga masyarakat, sudahlah, mendengar dan taat. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, at-ta'atu bil ma'rufi wajibatun wa tata'akkadu lis-sultanil muslim al-mustatibbu lahul amnu wa yahrumul khuruju alaihi. Taat kepada penguasa dalam hal yang baik itu hukumnya wajib. Dan semakin ditekankan lagi jika penguasa itu adalah seorang muslim yang kemudian stabilitas keamanan itu dijamin sudah baik kondisinya. Wa yahrumul khuruju alaihi, haram bagi kita untuk memberontak dan melawan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa 'asaakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Hadis rawahu Muslim. Siapapun yang datang untuk mencoba, berusaha ya, ingin merusak suasana yang sudah aman dan nyaman. Yuridu an yashuqqa asakum au yufarriqa jama'atakum, ingin membuat kerusuhan, bikin keos. Ya apapun alasannya. Ya kan? Demonstrasi besar-besaran. Ya. Disetting dan direkayasa. Dari awal sebelum kejadian bahwa nanti harus rusuh. Ya. Bahkan kalau bisa serentak di sekian kota. The design itu bukan sehari dua hari. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tepat tanggal sekian hari H, jam J. Ya. Kamu siap, kamu siap, kamu siap. Caranya begini. Diajarin. Ya. Di tempat umum. Ya. Pokoknya harus ada yang dijadikan korban supaya emosi masyarakat meledak. Ya. Jangan lupa, rusak tempat ibadah. Kalau sudah yang dirusak tempat ibadah, itu nanti percikan api emosi itu lebih cepat menjalar. Kenapa? Urusannya sudah sahara ini. Jangan lupa buat akun, buat konten-konten provokatif. Ya. Hoax gak apa-apa. Dibuat berita dusta. Yang ini dibunuh, yang ini di ini, yang di segala macam. Masif. Apa sih manfaatnya? Hanya kepuasan sesaat. Itu pun yang merasakan kepuasan saat itu hanya segelintir orang. Orang-orang yang sudah rusak fitrahnya. Senang dan bangga, bahagia dan gembira ketika melihat sudah ada api yang berkobar, menyala, ada asap hitam membumbung tinggi, kemudian diberitakan ada yang terjatuh kena tembakan, yang ini luka-luka dipukuli. Akhirnya ada penjarahan, kerusuhan. Na'udzubillah, itu yang dicari. Apakah demikian agama mengajarkan? Tidak. Ya. Agama kita mengajarkan seperti sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man naza'a yadahu min at-ta'ati fala hujjata lahu yaumal qiyamah, wa man mata mufariqan lil jama'ati mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang melepas tangannya dari ketaatan kepada penguasa, dia tidak punya hujjah di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Siapa yang mati meninggalkan jamaah, artinya kesatuan kaum muslimin, maka matinya mati jahiliyah. Ini malah digiring dengan pemikiran dan pemahaman yang sempit, yang dimaksud jamaah ya jamaahnya dia sendiri. Ya kan? Kalau udah masuk di kelompok A, kelompok B, sudah berbaiat kepada amirnya, kepada pimpinannya, terus pengen keluar dari kelompok itu, oh matimu nanti mati jahiliyah. Padahal jelas sekali konteksnya, ya demikian juga tekstualnya, ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah kebersamaan kaum muslimin. Ya, sudah jelas-jelas baik, ya, negara tenang-tenang saja, ya kan? Stabilitas keamanannya sudah levelnya tinggi, masih ada usaha-usaha untuk memperkeruh suasana, mengotori keadaan. Masyarakat itu dibakar apa emosinya. Itu tadi melalui media. Ya, melalui media. Nanti alasannya kebebasan pers. Ya. Hak asasi manusia untuk berbicara, menyampaikan pendapat di depan umum. Tapi arahnya itu tadi, memprovokasi. Tujuannya untuk memang merubah kondisi yang sebelumnya sudah baik-baik saja biar kacau. Dia ingin mengambil keuntungan, mengail di air keruh. Apa keuntungannya? Apalagi kalau bukan dunia. Minimalnya punya apa? Punya hak tawar, ya kan? Punya apa namanya? Namanya naik lah. Namanya naik. Nanti bargainingnya dia kuat. Intinya ujung-ujungnya nanti duit jabatan. Udah. Gak usah rame-rame. Kamu pengen apa sih? Itu nanti tujuannya itu. Walaupun pertama bendera yang dikibarkan itu Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Walaupun teriakan dan pekikannya adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu nanti ujung-ujungnya kamu pengen apa sih? Ini enggak. Kasih lebih tinggi lagi ini. Enggak. Kasih berita lagi. Enggak. Kasih yang lebih tinggi lagi. Ya kan bisa dibicarakan ini. Ya. Itu fakta sejarah loh. Ya. Secara dalil syar'i, ya memang seperti itu akhirnya menyingkap tujuan dan niatan mereka itu seperti apa sih. Yang senang demonstrasi, yang suka unjuk rasa. Itu nanti ujung-ujungnya dikumpulkan, ditemui. Jalukmu apa toh? Itu. Udah dijanjinin-janjinin keluar, ya tenang, sudah saya sampaikan aspirasi bapak-bapak. Sekarang bapak-bapak pulang semua, percayakan sama saya. Wes, lupa. Selesai udah. Oh, mana? Kok udah beda? Itu. Kok jarang ketemu dengan kita? Kok ujung-ujungnya seperti itu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu sudah menjelaskan hal ini dari dulu sekali. Ya kan? Dan itu kan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, kenapa kita sebut dan kita nukil fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena seringkali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tertuduh. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu seringkali tertuduh sebagai tokoh yang punya pemikiran radikal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dituduh sebagai seseorang yang mendorong dan menginspirasi sekian banyak kelompok-kelompok teror selama ini. Ya. Ketangkap, apa sih yang dia baca? Wah, kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Si A, si B, si C digerebek oleh aparat, ditemukan di situ kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam bin Taimiyah ini yang mengajarkan faham-faham seperti itu. Coba kita baca apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau rahimallahu taala, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immatil mawjudin al ma'lumin alladzina lahum sultanun yaqdiruna bihi ala siyasatin nas la bi ta'ati majhulin wala man laysa lahu sultanun wala qudratun ala syai'in asla. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat patuh kepada para pemimpin yang nyata ada. Mereka punya kekuasaan untuk mengatur dan mengelola negara. Bukan taat kepada seseorang yang antah berantah. Siapa dia? Majhul. Atau kemudian taat dan patuh kepada orang yang tidak punya kuasa sama sekali. Kan itu. Hidupnya di pengasingan. Dia sebagai pemimpin yang maunya diikuti tapi sembunyi-sembunyi. Ya. Kekuatan gak ada, lemah. Apa kekuatannya? Wilayah tidak ada. Ya kan? Secara dana dan finansial kosong. Ya kan? Gak punya kekuasaan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa ini prinsip di dalam Islam. Kita taat mendengar kepada pemerintah yang memang ada nyata berkuasa. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini juga kenapa kita sebut ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena beliau juga sering sekali dituduh sebagai apa, otak kata mereka. Di balik gerakan-gerakan radikal. Kaum Wahhabi namanya. Ini Wahhabi kamu. Wah, kamu pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Jadi gerakan-gerakan radikal, pemahaman-pemahaman yang mengarah dan menjurus kepada terorisme itu banyak yang menisbatkannya kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa memang seperti itu? Kata beliau rahimallahu taala, al-aslu thalith, prinsip yang ketiga. Inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana abdan habasyia. Sesungguhnya termasuk bentuk kesempurnaan kita untuk bersatu, yaitu mendengar dan taat siapapun penguasanya, walaupun yang berkuasa adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Fabayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an dha'i'an bikulli wajhin min anwa'il bayani syar'an wa qadaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan hal ini. Keterangannya gamblang, ya. Keterangannya sangat mudah untuk difahami dari sisi manapun, baik secara syar'i maupun qadari. Thumma sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda aktsari man yad'i al-'ilma, fa kaifa al-'amalu bihi? Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, prinsip ini semakin hari semakin tidak diketahui, bahkan oleh kebanyakan orang yang mengaku sudah berilmu. Mau diamalkan bagaimana? Kata beliau rahimallahu taala. Artinya itu bentuk kesedihan dan keprihatinan dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab tentang prinsip ini. Bahwa prinsip di dalam Islam itu ya kita mendengar dan taat, ya, kepada penguasa, ya, kepada pemerintah yang ada. Kemudian satu lagi adalah ucapan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala. Kenapa kita sebut nama beliau? Karena itu lagi seringkali dikait-kaitkan. Ya. Dikait-kaitkan. Ya. Gerakan terorisme, faham radikalisme itu kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya kan? Apalagi yang tokoh-tokoh yang belakangan ini dikatakan ini muridnya Syekh bin Baz. Ini dulu pernah belajar kepada Syekh bin Baz. Ya kan? Contohnya siapa? Kalau di Arab Saudi itu ada dulu yang pernah melakukan aksi kekerasan di Masjidil Haram. Ya. Di akhir tahun 70-an waktu itu, pimpinannya adalah Juhaiman. Ya. Ratusan orang menyelundupkan senjata-senjata dalam peti-peti mayat. Ya. Mereka memaksa imam dan khatib Masjidil Haram untuk menyerahkan mikrofonnya. Memaksa untuk membawa jenazah katanya. Peti mayat, ya, dipaksa sebenarnya. Ternyata sampai di depan di sekitar Ka'bah, peti mayat itu dibuka, isinya sudah senapan-senapan serbu, tembakan ke atas, udah. Yang di dalam sini nggak boleh keluar. Sekitar 10.000 orang yang terkepung di situ. Ya. Itu namanya peristiwa Juhaiman. Nah, Syekh bin Baz rahimallahu taala itu dikait-kaitkan hanya karena ada informasi bahwasanya Juhaiman yang memimpin dia itu seorang mantan apa namanya mantan tentara yang bertugas di Garda Nasional di Arab Saudi itu pangkatnya pangkat kecil, ya kan? Tapi ternyata dia membentuk suatu kelompok bahkan mengikrarkan bahwa Imam Mahdi sudah muncul, ya, itu Muhammad bin Abdillah Al-Qahtani. Tapi yang kita bahas di sini coba Syekh bin Baz rahimallahu taala, seorang ulama yang paling keras bahkan melarang, mengharamkan faham-faham terorisme, gerakan-gerakan radikalisme, kok masih dikait-kaitkan juga? Kenapa? Hanya karena Juhaiman ini pernah terdata ikut di majelisnya Syekh bin Baz rahimallahu taala. Maka sengaja kita bacakan, kita pilih yang ini. Karena beliau Syekh bin Baz rahimallahu taala termasuk yang dituduh seperti itu. Ya. Qala rahimallahu taala wujubu ta'ati ulil amri wa humul umara wal ulama wa qad ja'ati sunnatu sahihatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubayyinu anna hadhihi ta'ata lazimatun wa hiya fariidhatun fil ma'ruf. Kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, hukumnya wajib untuk mentaati pemerintah, baik penguasa maupun para ulamanya. Banyak sekali sunnah-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah menjelaskan bahwa ketaatan ini hukumnya wajib. Wa hiya fariidhatun fil ma'ruf. Dan ini kewajiban yang dalam hal kebaikan. Jadi Syekh bin Baz, sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebelumnya lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Kurang apa? Dalil-dalilnya banyak. Maka ini adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita selaku masyarakat, selaku warga negara yang baik. Ya. Baik. Terus bagaimana dengan penguasanya? Disebutkan di dalam kitab ini bahwa hukukur ra'iyati alal wulati. Penguasa itu juga punya kewajiban untuk memberikan dan memenuhi hak-hak rakyatnya. Apa itu? An yakumu bil amanati allati hamalahumullahu iyaha wa alzamahum alqiyama biha. Yang namanya penguasa, pejabat di tingkat manapun, pemerintah di level manapun, itu punya kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Amanah yang Allah bebankan untuk mereka. Allahu Azza wa Jalla sudah mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Minan nushilir ra'iyati wassairi biha ala nahjil qawimil kafini bimasalihi dunya wal akhirah. Pemerintah itu punya tugas dan kewajiban untuk berbuat baik kepada rakyatnya, ya, membawa dan mengarahkan rakyatnya, masyarakatnya untuk menempuh jalan yang lurus, memenuhi kebaikan dan maslahat dunianya mereka, sekaligus juga mendukung kemaslahatan akhirat rakyatnya. Ya, sunnah diajarkan, sunnah didukung, sunnah disupport, ya. Syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diterapkan, ya. Nilai-nilai keislaman itu harus digaungkan, ya. Rakyatnya, masyarakat muslim terutama yang dimaksud di sini, diberi kemudahan, fasilitas akses untuk mempelajari Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, disupport dalam semua hal. Wadzalika bittiba'i sabilil mu'minin wa hiya tariqul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengikuti jalan yang sudah ditempuh oleh kaum mukminin, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in, jalan yang dulunya ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fiha sa'adata lahum wa li ra'iyatihim wa man tahta aydihim wa hiya ablaghu syai'in yakunu bihi ridhar ra'iyati an ru'atihim. Ya. Karena kalau dengan cara seperti itu, maka kebahagiaan itu pasti bisa diraih. Jadi indikator kebahagiaan itu tidak hanya diukur dari semakin banyaknya fasilitas-fasilitas fisik yang diberikan. Ya, itu iya masuk indikator, tapi itu bukan patokan. Ya. Bukan dengan dipenuhi apa keperluan makan minumnya, kemudian apa fasilitas kesehatan dan sosialnya. Ada yang lebih penting dari itu. Akses untuk belajar agama dengan benar. Ya. Coba, ya, ketika di sebuah tempat masyarakatnya, ya, disupport dan didukung untuk belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dipastikan tingkat kriminalitas di tempat itu turun. Bahkan tidak ada lagi. Ya. Jadi kriminalitas yang sekarang itu semakin dari semakin meningkat. Ya. Tindakan-tindakan kejahatan yang semakin menakutkan. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana itu yang terus semakin mengerikan. Itu ketika masyarakatnya itu Al-Quran, Sunnah, didukung, disupport, dikasih akses. Bukan malah dicurigai. Bukan malah dipersulit atau dihalang-halangi, ya. Bukan malah ditutup atau dibubarkan, bukan, tapi dikasih akses, terangkan kepada mereka. Sebagaimana dulu para khulafa meminta kepada para ulama untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di tiap-tiap masjid. Kebaikan tersebar. Kenapa? Karena masyarakat mendapatkan fasilitas pendidikan agama dengan baik. Itu jelas itu tingkat kriminalitas turun, ya, ketika masyarakat itu tercerdaskan tentang agamanya, ya. wa hiya ablaghu syai'in yakunu bihi ridha ar-ra'iyati an ru'atihim. Dan itu cara yang paling simple dan paling efektif yang membuat rakyat itu percaya, ridha dengan para pemimpin dan penguasanya. Ya. Akhirnya sama-sama diuntungkan. Ya. Pemerintahnya tenang karena masyarakatnya tenang. Rakyatnya juga senang karena pemerintahnya bisa berlaku adil dan amanah. Maka bukannya kita saling menuntut, tapi masing-masing mengerti di mana posisinya dan masing-masing paham apa kewajibannya. Nah, kita sekarang berbicara sebagai masyarakat. Di sini, di tempat ini, posisi kita adalah warga negara. Apa tugas dan kewajiban kita? Sudah kita bacakan tadi beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa nukilan dari para ulama. Tugas kita jadi warga negara yang baik, yang mendengar, yang taat, ya, semua aturan yang ada kita ikuti, ya, yang diberlakukan ya kita berusaha laksanakan, kecuali kalau itu memang maksiat. Kalau maksiat ya kita tidak wajib mendengar dan taat. Tapi sekali lagi ya kita sabar, bukan kemudian melakukan aksi perlawanan, kekerasan, ya, yang mengarah kepada anarkisme, bahkan sampai terorisme, itu juga tidak boleh, itu dilarang. Oleh sebab itu, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para santri yang berbahagia hafizakumullah, kita semakin yakin bahwa agama kita itu adalah agama yang sangat indah. Agama yang mengajak kita semua untuk bisa hidup dengan nyaman, dengan damai, dengan tentram. Karena kacamata kita adalah kacamata agama. Karena orientasi kita bukan hanya senang di dunia, tapi bagaimana kita bisa bahagia nanti di surga. Oleh karena itu, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita dalam istiqomah di atas agamanya. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.